Bravo, Johan. Kasih berat kok, Pak. Akan ada yang enggak, Bang. Bong hati lu wajuhai juhai hanya premalam ni kau pun datang badan tak enak sang mirah manyang mau ke dukun sembuh tak mapan abang kau yang diingat. Bye. biar ganda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Bye. jangan sampai kau lemah. Ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi. Ada aku di sini. Dalam hidupmu, dalam hidupmu.